Dalam mimpiku, aku bermimpi tentang kekasih itu dirimu. Tambatan hati yang telah pergi, hanya di tak ada lagi, hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku. Abadi dan takkan pernah terganti, hanya kaulah cinta dalam hidupku. Meskipun hee